بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat An-Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, al-birru husnul khuluq. Al-hadith, yang artinya al-bir, amal kebajikan, amal kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang manzilatul akhlak, kedudukan akhlak dalam Islam. Dalam hadis ini barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang albir, beliau membatasi albir pada husnul khuluq. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Jami' Al-Ulum Al-Hikam ketika menjelaskan hadis ini pada nomor hadis yang ke-27, beliau mengatakan al-bir yutlaqu bi'tibarain. Kata-kata al-bir itu diitlakan, disebutkan secara mutlak dengan dua i'tibar. Yang pertama, bi'tibari muamalatil khalqi. Albir ditinjau dari sisi interaksi dengan makhluk, dengan sesama. Yani bil ihsani ilaihim, dengan berbuat baik kepada mereka. Pada i'tibar ini, kata-kata albir terkadang khusus dengan makna birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Namun seringkalinya kata-kata albir dimaknakan dengan al-ihsan ilal khalqi umuman, berbuat baik kepada semua makhluk. Demikian dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Ini albir dalam bermuamalah, dalam berinteraksi. Albir dimaknakan dengan al-ihsan. Sehingga dengan makna ini, husnul khuluq, akhlak yang mulia, itu menggambarkan secara umum tentang al-ihsan, berbuat baik kepada semua makhluk. Albir, kebajikan, kebaikan dalam berinteraksi, itu adalah akhlak yang mulia. Ketika Anda memiliki akhlak yang mulia dalam berinteraksi dengan semua makhluk dengan bimbingan syariat, maka Anda telah meraih, telah menggapai semua amal albir tadi. Albirru husnul khuluq. Nah, apalagi ketika albir digandengkan dengan takwa. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Hendaklah kamu berta'awun di atas albir dan taqwa. Maka kata Ibn Rajab al-Hanbali, fayakunu wa faqad yakunul muradu bil birri mu'amalatal khalqi bil ihsan. Maka yang dimaukan dengan albir, berinteraksi dengan makhluk dengan cara berbuat baik kepada mereka. Wa bittaqwa mu'amalatul khaliq bi fi'li ta'atihi wa jinabi muharramatihi. Jadi dimaukan dengan takwa, mu'amal dengan sang khaliq, interaksi dengan sang khaliq dengan cara melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhi keharaman-keharamannya. Ini makna yang pertama. Albir bi'tibari mu'amalatul khalqi. Albir ditinjau dari sisi interaksi dengan makhluk, yakni perbuatan baik kepada semua makhluk, dan itu ada pada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sehingga dengan akhlak yang mulia, Anda akan bisa berbuat baik kepada semua makhluk. Dengan akhlak yang mulia, Anda akan meraih semua kebajikan, kebaikan dalam berinteraksi dengan sama makhluk. Ini makna yang pertama. Wal makna tsani min makna albir, makna yang kedua dari makna albir dalam riwayat di atas adalah ayyurada bihi fi'lu jami'i ta'ati al-zahirati wal batinah. Yang dibawakan dengan albir melaksanakan semua ketaatan-ketaatan yang zahir dan yang batin. Semua amal kebajikan, semua amal kebaikan, semua amal ketaatan, ketaatan yang zahir, ketaatan yang batin, masuk dalam kata-kata albir. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinnal birra man aman ila akhirih. Din albir dijelaskan dengan rukun iman, dijelaskan dengan sekian banyak amal-amal kebaikan dalam ayat ini. Sehingga albir dimaknakan dengan semua amal ketaatan kepada Allah yang zahir dan yang batin. Kata Ibn Rajab al-Hanbali, falbiru bihadal makna yadukhulu fihi jami'u ta'ati al-batinah kal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Maka albir dengan makna ini masuk di dalamnya semua ketaatan-ketaatan yang batin, seperti iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul. Wa ta'atu zahirah, dan masuk padanya semua ketaatan-ketaatan yang lahiriah, yang zahirah, ka infaqil amwal fima yuhibbuhullah, seperti menginfakkan harta benda dalam perkara yang mencintai, iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wal wafa fil ahdi, menepati janji, wasabr alal aqdar, sabar menghadapi musibah yang merupakan takdirnya Allah azza wajal, kayak sakit, kayak kemiskinan, sabar di atas ketaatan sebagaimana sabar ketika berjumpa dengan musuh dalam peperangan. Ini makna albir yang kedua. Albir dimaknakan dengan itu semua. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita kedudukan akhlak yang lebih tinggi lagi. Albir, albir dengan makna yang seluas itu, melaksanakan semua ketaatan yang zahir yang batin, itu semua ada pada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ketika kamu memiliki akhlak mulia yang menyeluruh, yang sempurna, maka Anda bisa mengerjakan semua ragam kebajikan-kebajikan yang dibawakan tadi, kebajikan zahir, kebajikan batin, dengan akhlak yang kamu miliki. Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah menerangkan setelah itu, waqad yakunu jawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithin Nawas syamilan li hadhil khisal kulliha. Hadza huwa syahid yang saya inginkan, ya. Bisa jadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Nawas bin Sam'an yang kita bahas sekarang ini itu meliputi semua perangai-perangai di atas. Akhlak yang mulia, dengannya kita akan bisa meraih semua amal ketaatan di atas. Li'anna husnal khuluqi qad yuradu bihi at-takhalluqu bi akhlaqi syari'ati wa ta'addubu bi adabillahi allati addaba biha ibadahu fi kitabih. Sebab yang namanya akhlak yang mulia terkadang dimaknakan dengan berakhlak dengan semua akhlak syariat, beradab dengan adab-adab Allah yang Allah mengajarkan adab itu kepada hamba-hambanya dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Nabi di atas akhlak yang agung. Katanya Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak yang Rasul adalah Al-Quran. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah. Akhlaknya Rasul Al-Quran. Maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beradab dengan adab-adab Al-Quran, melaksanakan perintah-perintah Al-Quran, menjauhi larangan Al-Quran, sehingga mengamalkan Quran sebagai akhlaknya Rasul. Wataknya Rasul, tabiatnya Rasul. Kata Ibn Rajab, wa hadza ahsanul akhlaqi wa asyrafuha wa ajmaluha. Dan ini akhlak yang paling baik, yang paling mulia, yang paling indah, yang paling cantik. Berakhlak dengan semua bimbingan syariat. Disinilah dikatakan oleh para ulama, inna dina kullahu khuluqun. Sesungguhnya agama ini semua adalah akhlak, dengan makna beradab dengan bimbingan syariat, menghias diri dengan bimbingan syariat, melaksanakan semua perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Dan itu masuk dalam kategori akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada Sunnah Rasul, itu mencakup semuanya. Juga akhlak kepada orang tua dan segala macamnya. Akhlak pada batin kita, akhlak pada zahir kita, adab mata, adab tangan, adab kaki, adab semuanya. Itu semuanya masuk pada pembahasan akhlak dan adab. Bahkan semua amal-amal ketaatan, sholat, zakat, puasa, haji, ibadah mahdhah itu ada dua pembahasan di kalangan para ulama. Ada ahkam, ada adab. Ada hukum-hukum yang terkait dengannya, ada adab-adab dalam menjalankannya. Dalam perkara muamalah, jual beli dan segala macamnya itu, bab interaksi, Ada hukum, ada adab. Sehingga adab ini masuk dalam semua sisi-sisi sendi-sendi agama Islam yang mulia ini. Ada akhlak padanya, ada adab padanya. Sehingga dia katakan sesungguhnya din, agama Islam ini semuanya adalah akhlak, semuanya adalah adab. Ini hal penting yang perlu untuk kita tanamkan, barakallahu fikum. Kedudukan adab dan akhlak pada agama. Barakallahu fikum. Sehingga seseorang yang berakhlak, yang beradab, dia akan menggapai semua kebajikan. Dia akan menggapai semua kebahagiaan. Dia akan menggapai semua kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dengan akhlakul karimah, dengan bimbingan syariah yang menyeluruh tadi. Tanpa akhlak, tanpa adab, yang muncul sebaliknya. Dia akan diharamkan dari semua kebaikan dunia, semua kebaikan akhirat. Tanpa akhlak, tanpa adab, yang ada kesengsaraan dan kebinasaan. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Bukhari fi Al-Mufrad, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami'. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang al-fuhsyu wal haya, disebutkan ma kana al-fuhsyu fi syai'in qatt illa shana wala kana al-haya'u fi syai'in qatt illa zana. Tidaklah al-fuhsyu, al-fuhsyu kekejian dalam berucap, kekejian dalam berbuat. Ucapan yang keji, ucapan yang kotor, tindakan yang keji, tindakan yang kotor. Tidaklah al-fuhsyu itu ada pada sesuatu sama sekali, melainkan pasti akan mencorengnya. Syana, membuat dia tercoreng, jelek. Dan tidaklah rasa malu al-haya itu ada pada sesuatu, melainkan pasti zana akan menghiasi dia. Disebutkan dalam lafaz yang dalam Sahih Muslim, arifku, kelembutan. Al-Munawi rahimahullah dalam bukunya Faidhul Qadir, ketika menerangkan tentang riwayat ini, mengutip dari Tibi rahimahullah mengatakan, wa asyara bihadaini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisyaratkan dengan dua perangai ini, perangai al-fuhsu yang jelek, perangai al-haya yang mulia. Wa asyara bihadaini ila anna al-akhlaqa ar-radhilata as-sayyi'ata miftahu kulli syarrin bal hiya syarr kullu. Rasul mengisyaratkan dengan dua perangai ini untuk menjelaskan bahwasanya akhlak yang rendah, yang jelek, itu kunci semua kejelekan, kunci semua kejahatan, bahkan dia kejahatan sepenuhnya, seluruhnya pada ini. Wal akhlaqal hasanata miftahu kulli khairin, dan mengisyaratkan bahwasanya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, itu kunci semua kebaikan. Bal hiyal khairu kullu, bahkan akhlak yang mulia itulah kebaikan seluruhnya. Adahu. Ini keterangan yang sangat penting untuk kita resapi, barakallahu. Dengan akhlakul karimah, seseorang itu akan bisa menggapai semua kebaikan, semua amal kebaikan, semua kebaikan dunia, semua kebaikan akhirat. Dengan akhlak yang rendah, yang tercela, yang dia dapatkan sebaliknya, dia akan mendapatkan semua perkara kejelekan, semua perkara keburukan, bahkan semua keburukan pada akhlak yang tercela. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Madarijus Salikin. Saya lihat di Tahdzibul Madarij. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah menyatakan, man tahawana bil adabi uqiba bi hirmanis sunan. Barang siapa yang bermuda-muda dengan adab, meremehkan yang namanya adab, akhlak, dia akan dihukum dengan diharamkan dari sunnah-sunnah Rasul. Wa man tahawana bis sunani uqiba bi hirmanil faraidhi. Dan barang siapa yang meremehkan perkara sunnah-sunnah ini, maka dia akan dihukum, diiqab dengan diharamkan perkara yang fardu atas dirinya. Wa man tahawana bil fara'idhi uqiba bi hirmanil ma'rifah. Dan barang siapa yang bermuda-muda yang meremehkan perkara yang fardu, akan diiqab, akan dihukum dengan diharamkannya dia dari ma'rifatullah, mengenali Allah azza wa jalla. Ma'rifah mengenali Rasulullah SAW, ma'rifah mengenali agama Islam yang benar, ma'rifatul haq, diharapkan dari semua tadi. Itu bermula dari meremehkan adab. Juga diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim al-Bushanji al-Abdi, disebutkan dalam Tarikh Dimashq oleh Ibn Asakir dan juga Asyir al-Dhahabi, belum menggambarkan man aradal ilma wal fiqha bi ghairi adab faqad qatahama ay yakdhiba 'ala Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghendaki ilmu, menghendaki fiqih, tapi dengan tanpa adab, dengan tanpa akhlak, maka sungguh dia akan tercebur, iktaham itu tercebur masuk dalam tindakan dusta atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai separah itu. Dia punya ilmu, dia punya fikih, tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak. Ilmunya sebagai bala atas dirinya, fikihnya menjadi musibah atas dirinya. Ujungnya nanti dia akan berani lancang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang sangat mengerikan, dosa yang sangat besar, penyimpangan yang nyata, bahkan bisa menjurus kepada riddah wal kufur naudzubillah. Sumbernya apa? Tidak ada adab. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah rahimahullahu ta'ala Ibn Qayyim al-Jauziyah menyatakan dalam bukunya Madarijus Salikin, belum menegaskan, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Adabnya seseorang, akhlaknya seseorang, itu tanda kebahagiaan dia, tanda suksesnya dia, falahnya dia. Sa'adah dan falah itu ada pada Rasul. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawati wa bawarih. Kurang adabnya dia, kurang akhlaknya dia, kurang ajarnya dia, itu merupakan tanda kesengsaraan dia dan kebinasaan dia. Unwanu syaqawati wa bawari. Tanda syaqawah dia, kesengsaraan dia, tanda alamat bawarih, bawar itu halak binasaan. Dia sengsara, dia binasa dikarenakan kurang ajar, kurang adab, kurang akhlak. Apalagi tidak punya akhlak. Famastujliba, masih ucap Ibnu Qayyim rahimahullah, famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithil adab. Dan tidaklah diupayakan, didatangkan kebaikan dunia dan akhirat dengan semisal adab ini. Jelas maknanya, dengan adab, dengan akhlak, seseorang akan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan akhirat. Wala ustujliba hirmanuha bimithli qilatil adab. Dan tidaklah didatangkan haramnya kebaikan dunia dan akhirat dengan semisal kurang adab, kurang ajar. Tindakan kurang adab, kurang akhlak, kurang ajar itu mengakibatkan orang itu diharamkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ini semua adalah kalam ulama una yang menerangkan kepada kita tentang pentingnya adab dan bahaya ketika adab itu diabaikan. Pentingnya akhlakul karimah dan bahaya akhlakul karimah diabaikan. Fanabitina azakumullah. Orang yang mengabaikan akhlakul karimah, sengsara dia, binasa. Akan muncul daripadanya semua kejelekan. Bisa kita runtut satu persatu dalam semua bab. Ini betul-betul orang yang syar, orang yang jelek. Bisa kita bayangkan ada seseorang yang tidak memiliki akhlak, mengabaikan akhlak kepada Allah Azza wa Jal. Na'udzubillah. Tidak bakal mau dia beribadah kepada Allah. Tidak bakal mau dia menyembah Allah Azza wa Jal. Kufur dia. Bahkan musyrik dia dengan itu. Akhlak kepada Allah dibuktikan dengan ubudiyah lillahi wahdah. Jadi kita bayangkan seseorang yang mengabaikan akhlak kepada Rasulullah SAW. Sesat dia, menyimpang dia. Tidak bakal mau dia itiba sunnah, itiba Rasul SAW. Tidak bakal mau dia termasuk di sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah. Atau mengamalkan sunnah. Atau menyebarkan sunnah. Atau mendakwakan sunnah. Itu bukti akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Abai dari semuanya, luput daripada ini semua akan muncul al-ibtida', kebid'ahan-kebid'ahan pada dirinya, akan muncul dhalalat, kesesatan pada dirinya, al-inhirafat, penyimpangan-penyimpangan daripadanya, dikarenakan dia tidak berakhlak pada Rasulullah SAW. Mengerikan sekali dua poin ini. Ketika akhlak diabaikan dalam bab ini, itu bukan semata-mata jelek terkait dengan muamalah, tapi orangnya jelek terkait dengan din dan akidahnya. Bisa murtad dari Islam, bisa kufur na'udzubillah, bisa syirik na'udzubillah, bisa nifak na'udzubillah, bisa kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan na'udzubillah. Itu kamu diriji panjang. Kita bayangkan seseorang enggak punya akhlak, mengabaikan akhlak pada orang tua. Durhaka sama orang tua dia. Uququl walidain, dosa besar yang paling besar. Akbarul kabair di antara itu adalah uququl walidain, durhaka sama orang tua. Dia kan berani sama orang tuanya, membantah orang tuanya, enggak mentaati kedua orang tuanya. Nauzubillah. Amal yang sangat mengerikan. Terus demikian disebutkan. Tidak punya akhlak sama kerabatnya. Tidak punya akhlak kepada tetangganya. Tidak punya akhlak kepada suaminya. Tidak punya akhlak kepada istrinya. Hancur semua yang ada ini. Rumah tangga akan hancur binasa. Tidak ada akhlak di tengah-tengah mereka. hubungan silaturahim dengan family hancur semuanya, enggak ada akhlak di antara mereka. Yang ada permusuhan dan kebencian, naudzubillah, terus hubungan. Hidup tetangga dengan tetangga enggak bakal ada yang nyaman. Karena enggak punya akhlak kepada mereka semua. Rukun tetangga akan hilang. Hancur ukhuwah Islamiyah. Hancur semua ukhuwah Islamiyah. Tidak punya akhlak kepada kaum muslimin. Mengabaikan akhlak kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Semua akan hancur, semua akan binasa, semua akan kacau. Tidak punya akhlak kepada penguasa. Bisa sebagai pemberontak, sebagai khawarij nanti. Tidak punya akhlak kepada para ulama. Na'udzubillah. Tidak punya akhlak kepada sekian banyak hal. Saya terbayangkan di benak kita ketika akhlak diabaikan, semua akan hancur. Semua akan binasa. Agamanya hancur. Muamalah dia hancur. Ketika akhlak diabaikan dalam bab interaksi saja, akan menghancurkan persatuan kaum muslimin, akan menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Jangan pernah mengharapkan ukhuwah terjalin dengan benar. Jangan pernah membayangkan persatuan kaum muslimin terjalin dengan benar ketika akhlak yang tercela di tengah-tengah mereka. Ketika mereka mengabaikan akhlakiyah dalam perkara ukhuwah, akhlakiyah dalam perkara muamalah, yang ada akhlak yang tercela yang muncul. Saling tahajur, memboikot, saling tatabu'ul aurat, mencari kesalahan, saling su'udzon, berburuk sangka, saling hiqdun, dendam kusumat yang tersimpan dalam bara, dalam hati yang membara. Yang ada permusuhan, syahna wal baghdha, kebencian, kedongkolan, amarah. Rusak yang namanya muamalah, hancur yang namanya ukhuwah kalau akhlak diabaikan. Tidak ada lagi yang namanya amanah. Hancur yang namanya amanah. Barakallahu fikum. Itu ketika akhlak diabaikan. Maka ikhwana fi din a'azzakumullah. Salafuna salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala sangat-sangat memperhatikan masalah etika, norma, adab, akhlak. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang besar, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada agama yang mulia. Dalam perkara-perkara yang detail, mereka sangat perhatian dengan namanya akhlak. Akhlak dalam persahabatan, akhlak dalam pertemanan, akhlak dalam berbicara, muhadatsah, akhlak dalam majlis, mujalasah. Itu luar biasa. Salafuna salih di masa lalu mereka betul-betul mengkaji, mempelajari, menelaah akhlak, adab, norma, etika sebagaimana mereka menelaah ilmu syar'i. Mereka mempelajari khusus, belajar khusus akhlak yang mulia sebagaimana mereka belajar ilmu syar'i. Muhammad ibn Sirin rahimahullah menjelaskan di bukan sama Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Jami' di Akhlak Ar-Ra'i wa Adab As-Sami'. Qala ibn Sirin rahimahullah, kanu yata'allamun al-hadiya kama yata'allamun al-ilm. Dahulu mereka para salaf, para tabi'in, para sahabat belajar al-hadyu, etika, norma, adab, akhlak sebagaimana mereka dahulu mempelajari ilmu. Dikaji. Ibnu Sirin rahimahullah ba'atha rajulan fa nadhara kaifa hadyul Qasim wa halu. Beliau Muhammad bin Sirin rahimahullah mengutus seseorang datang kepada Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq, salah seorang fuqaha sab'ah di kota Madinah, imam besar di kota Madinah pada masa itu. mengutus seseorang hanya untuk melihat kaifa hadyuhu wa haluh, bagaimana etikanya, bagaimana adabnya, bagaimana norma-normanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana keadaan dia. Ditanyakan, dikatakan kepada Abdul bin Mubarak rahimahullah, aina turid, engkau mau kemana? Qala ila al-Basrah, saya ingin ke Basrah. Faqila lahu man baqiya, ditanyakan kepada beliau, man baqi, siapa yang tersisa di Basrah dari kalangan para ulama? Faqala Ibnu Aud, beliau mengatakan ada Ibnu Aud, Abdullah bin Aud, ini termasuk rijal al-jamaah Bukhari Muslim, imam sunnah pada masanya. Kata Ibnu Mubarak, akhudhu min akhlaqihi, akhudhu min adabi, aku mau mengambil akhlak dia, aku mengambil adabnya dia. Ini disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam bukunya Al-Adabu Syar'iyah. Dan juga beliau mengatakan, kata Ibnu Muflih, wa kana Ali ibn al-Madini wa ghairu wahidin yahduruna 'inda Yahya ibn Sa'id al-Qattan ma yuriduna an yasma'u shay'an illa an yanzuru ila hadihi wa santih. Dahulu Ali ibn al-Madini dan yang selain beliau banyak dari kalangan para ulama, mereka hadir mendatangi majlisnya Yahya al-Qattan. Mereka tidak ingin mendengarkan apapun dari hadis beliau. Mereka hanya ingin melihat hadihu wa samtuh, bagaimana etikanya, bagaimana adabnya, bagaimana perilakunya, bagaimana tindak tanduknya, akhlak dan adab. Al-hadihu wa samtuh. Itu demikian para ulama salaf. Mereka betul-betul mementingkan yang satu ini. Belajar akhlak, belajar adab, seperti belajar ilmu. Mereka menerapkan akhlak, mereka menerapkan adab pada diri mereka, mencontoh para guru-guru mereka, mencontoh ulama-ulama mereka yang juga memberikan contoh akhlak adab kepada murid-muridnya. Dan itu pelajari, datang ke halaqatul ilm, ke majalisul ilm, dua poin yang mereka cari, ilmunya dan tidak kalah penting akhlak dan adabnya. Seorang alim, seorang syekh mengajarkan adab langsung dengan perbuatannya. Seorang da'i, du'at ilallah, mengajarkan ilmu langsung, mengajarkan adab dengan perbuatan dia. Menanamkan adab-adab syar'iyah, akhlak mulia kepada murid-muridnya. Dan mereka langsung memandang tentang keadaan dirinya. Dicontoh akhlaknya, dicontoh adab. Bukan semata-mata ilmu, tetapi belajar akhlak dan adab. Dulu para ulama salaf memberikan wasiat kepada putra-putranya ketika dilepas untuk rihlah ilmiah. Datang ke para ulama-ulama, para masyaikh untuk mengambil ilmu. Dikasih pesan, dikasih wejangan untuk tidak semata-mata mengambil ilmu, tapi juga adab. Al-Khatib al-Baghdadi dalam bukunya Al-Jami' di Akhlaq al-Rayu Adabi Sami' meriwayatkan dari Ibrahim ibni Habib ibni Syahid rahimahullah. Dia mengatakan, qala li abi, ayahku pernah berpesan kepada aku, yaitu Habib ibni Syahid. Kata ayahku, ya bunai, wahai anakku, itil fuqaha'a wal ulama', datangi para fuqaha dan para ulama, wa ta'allam minhum, belajarlah kamu ilmu dari mereka. Belum melanjutkan, wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim, dan ambil dari adab mereka, akhlak mereka, budi pekerti, norma-norma mereka, etika mereka. Fa inna dzaaka ahabbu ilayya laka min katsirin min al hadits. Sebab yang itu adab itu lebih aku cintai untuk kamu wahai anakku daripada kebanyakan hadis. Kamu punya ilmu satu dua hadis satu dua kamu kuasai dan kamu berakhlak beradab dengannya itu lebih dicintai daripada ilmunya banyak dengan tanpa adab. Jangan tanpa adab. Itu pesannya para salaf kepada anak-anak. Juga salafun saleh mengaku. Itu pengakuan para salaf mengaku. Lebih memerlukan adab dan akhlak melebihi ilmu yang mereka kuasai. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, qala li Makhlad ibn al-Husain, berkata kepada aku Makhlad ibn Husain, nahnu ila kathirin min al-adab ahwaju minna ila kathirin min al-hadith. Kita ini kepada adab yang banyak lebih kita butuhkan daripada hadis yang banyak. Itu luar biasa. Artinya bukan meremehkan ilmu, enggak. Mereka semangat dalam thalabul ilmi, tapi mereka juga semangat untuk belajar adab, menghiasi ilmu dengan adab-adab yang mulia. Dengan tanpa adab, ilmu akan menjadi bala atas pemilik. Zakaria al-Ambari rahimahullah pernah mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab kayak api dengan tanpa kayu bakar. Wa adabun bila ilmin karuhin bila jism. Adab tanpa ilmu kayak roh tanpa jasad. Ini semua riwayat disebutkan Al-Qatib al-Baghdadi dalam bukunya Al-Jami' li Akhlaq Ar-Ra'i wa Adab As-Sami'. Maka ya ikhwana fiddin azakumullah, jangan pernah meremehkan adab dan akhlak. Kita sebagai seorang sunni salafi punya komitmen mempelajari sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Tidak hanya dituntut untuk memiliki akidah salaf. Tidak hanya dituntut untuk berpegang dengan usul iman, usul sunnah, prinsip-prinsip iman, prinsip-prinsip sunnah, manhaj salaf, tauhid yang benar. Kita tidak hanya dituntut untuk beribadah, semangat beribadah, beramal saleh dengan ikhlas, dengan bimbingan sunnah. Tidak hanya untuk berdakwah, mendakwakan sunnah, berdakwah di atas bimbingan sunnah. Tapi kita juga dituntut untuk memiliki akhlak, memiliki adab sesuai dengan bimbingan sunnah. Beradab dengan adabnya Rasul SAW, berakhlak beradab dengan adabnya kaum salaf. Dituntut untuk bermuamalah, berinteraksi dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang mulia. Ini akan menghiasi semua yang ada, menghiasi akidah kita, menghiasi tauhid kita, menghiasi prinsip iman kita, menghiasi manhaj kita, menghiasi ibadah kita, menghiasi dakwah kita, menghiasi muamalah kita. Kita akan meraih semua pahala, semua kebaikan, kunci, semua kebaikan kita pegang dengan ini semua. Tapi ketika akhlak diabaikan, na'udzubillah min dzalik, semua akan hancur. Semua akan binasa. Semua akan rusak. Muamalah jelek. Ukhuwah Islamiyah berantakan. Hubungan persahabatan carut-marut kacau. Hilang rasa kasih sayang. Hilang rasa saling menghormati. Saling menghargai. Yang muncul permusuhan, kebencian, dendam. Mencari-cari kesalahan, mencari-cari aurat, menjatuhkan kehormatan, semua akan binasa, akan hancur manakala akhlak diabaikan. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini sedikit, tapi semoga bermanfaat, barakallahu fikum, menyemangati kita untuk betul-betul ihtimam bil akhlak wal adab, terutama ayyamul fitan. Jaga akhlak, jaga adab, di samping berpegang dengan prinsip-prinsip salaf di masa-masa fitnah atau dalam menghadapi yang namanya fitnah. Barakallahu fikum. Jaga akhlak, jaga adab. Jadi seorang salafi sunni qawiyul aqidah, qawiyul manhaj, sahihul aqidah, sahihul manhaj, orang yang haris ala ibadah wal amal salih, haris ala da'wah ala sunnah, dan juga dia seorang yang hasan khuluq, hasanul adab. Barakallahu fikum. Sehingga diharapkan kebaikan yang kita raih, kebaikan untuk orang lain yang kita sebarkan, perbaikan yang kita wujudkan, bukan kejelekan yang kita raih, bukan kerusakan yang disebarkan, bukan mengerus, merusak orang lain yang dikerjakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Azza memberikan kepada kita semua, barakallahu fikum, akhlak yang mulia, dijauhkan dari akhlak yang tercela. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa saya utarakan, semoga manfaat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian yang ada di sana dan siapapun yang mendengarkan ini semua. Evaluasi akhlak, evaluasi adab, evaluasi etika dan norma-norma. Barakallahu fikum, sesuai dengan bimbingan syariat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.